Mitra Bisnis, penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka korupsi membuat semua pihak kembali terenyak. Apalagi dengan kenyataan yang bersangkutan belum lama ini dianugerahi tanda jasa Bintang Mahaputra. Kendati peraturan telah banyak dibuat, fakta integritas sudah ditandatangani, dan penindakan terus dilakukan, korupsi masih terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Subronto Laras. Pak Bronto, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau saya sih pribadi ya kembali lagi, kita mesti melihat pada diri kita sendiri, menurut saya begitu. Ya, kayak saya juga kan misalnya 40 tahun dikasih kepercayaan memimpin kelompok Indomobil. Ya kan, dan ini rasanya juga saya kan kalau saya sampai bisa sampai 40 tahun karena mungkin saya melaksanakan mungkin prudent gitu, kasih kepercayaan, ya kan, dan anak buah kita juga melihat ke atas gitu, jadi support dari anak buah juga ada ke saya gitu. Menurut saya memang kembali kepada kita, semua manusia pasti gampang digoda dengan apapun juga, ya sama kayak saya. Kayak saya misalnya, saya melaporkan pajak pribadi lah misalnya. Nah, pajak pribadi saya misalnya pasti dipertanyakan dari pihak kantor pajak dulu-dulu gitu ya. Juga tanya, ini pasti, ini kan bukan gaji yang sebenarnya gitu. Dengan posisi Bapak sebagai presdir segala macam ya kan, pasti Bapak punya hak untuk menentukan harga kayak segala macam yang akhirnya itu akan menyebabkan kolusi. Nah, mereka juga bilang di mata kami, mungkin ada dari pendapatan Bapak itu yang gak didaftarkan mungkin lebih dari 20%. Itu adalah yang biasa terjadi komisi di mana-mana, gitu dia bilang. Saya sampai marah, saya bilang loh, saya kalau saya dikasih kepercayaan, lalu saya melaporkan apapun juga yang saya terima, ya inilah ya apa adanya, begitu. Jadi kalau Anda berbicara kayak begitu, bahwa saya menyakitkan, saya mesti ngomong begitu. Dan ini kan baik buruknya kita itu kan juga dilihat sama anak buah, di samping orang luar. Tadi kan saya bicara misalnya kantor pajak, karena pajak penghasilan kan, itu kan gampang aja. Jadi menurut saya, kalau toh memang kita berhasil, ya kan, mungkin kita bisa tinggal di rumah bagus. Sepanjang pajaknya dibayar sesuai dengan apa yang kita bayar sih, ya, no problem kan begitu. Hmm. Nah sekarang ini kan yang terjadi ini kan banyak sekali ya, gak usah jauh-jauh lah. Kebetulan mobil-mobil mewah yang berseliweran segala macam, ya kan. Kadang-kadang kita juga kan menjual mobil mewah di sini, ya kadang-kadang kita gak tahu dari mana. Orangnya nggak jelas yang belinya kan begitu. Makanya sekarang ini ada peraturan kalau beli mobil mewah juga harus punya daftar pajak dan sebagainya. Nah kembali lagi kepada masalah pemerintah juga begitu. Yang namanya temptation ya, gangguan itu pasti ada. Begitu kita dikasih kuasa, kita dikasih power, nah ini akan terjadi godaannya kayak begitu. Tinggal tergantung, makanya saya katakan tadi, yang paling penting kembali ke diri kita sendiri gitu. Apa yang kita bisa lakukan. Jadi ya memang gampang sekali. Karena semuanya itu mungkin dengan law enforcement kita yang kurang bagus, ya kan? Sekarang ya syukur alhamdulillah misalnya ada KPK, ya kan? Ada PPATK. Itu aja dua menurut saya kan bisa dengan gampang, ya kan? Tapi saya nggak menyoroti mungkin ada segelintir masyarakat Indonesia yang menikmati kelihatan dengan barang mewah segala macam, tapi mungkin belum tentu dibayar pajak kan begitu. Jadi itu kan ada masalah gitu. Coba aja kita meniru negara-negara yang juga berkembang ya kan. Kayak misalnya kalau terjadi misalnya orang korupsi apakah itu di Korea, kalau ketangkep kan nggak ada ampunnya. Ya kan kalau perlu digantung ya digantung kan begitu. Iya nggak? Nah ini justru yang ya kita juga mesti sampai artinya siapapun juga merasa jera gitu. Oh kalau saya berbuat kayak begini inilah hukumannya. Juga kalau melihat apa yang dilakukan sama salah satu hakim agung itu kan. Kalau ada yang naik banding segala macam malah disikat habis itu. Sampai maksimum kan hukumannya. Menurut saya yang kayak begitu perlu gitu. Jadi ya memang kalau kita ngikutin sebagai orang awam ya kan banyak sekali ada kasus ini kasus itu. Ya kan, yang satu nuntut sebegini, yang satu memutuskannya sebegini kan begitu. Nah ini yang tentunya nggak konsisten gitu. Menurut saya sih ya memang orang jujur kan banyak, saya yakin banyak. Tinggal sekarang bagaimana, ya kan pemerintah juga tinggal pilih yang jujur lah pakai gitu. Karena saya dengan 40 tahun berkecimpung ya sekarang udah di masa saya udah pensiun begini ya capek juga ngelihatnya gitu. Karena semuanya kita alamin. Demikian Ketua Apindo Subronto Laras, saya Wendy Lim.